Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannifu rahimahullah, bait ke 28. Hah? Yang ini udah. Wasam'i wal ibsar thumma tali makana mauqufan ala istidlal, ini udah. Belum. Yang bawah belum, bait ke 28 belum. Ya, bait ke 28 belum. Ya qala al-musannif والسمعي والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال والسمع والإبصار pendengaran dan penglihatan ثم التالي kemudian yang berikutnya itu ما كان موقوفا pendengaran penglihatan yang berikutnya yaitu dari ilmu nadhari ya ilmu nadhari maka nama ukufan yang itu yang semua bergantung ala istidlali kepada istidlal pencarian dalil. Nah, ya gantian ya, saya mau minum kopi dulu, antum yang baca. Taib ya, tafadhol dibaca sini ya, Pak Supardi, baca Pak Supardi. Pak Amin bukunya mana? Wah Allah Ustaz. Belum beli bukunya Pak Amin sampai udah. Gak ada. Oh. Fotokopi, sayang. Itu Arif beli itu. Ada, antum beli di mana? Beli di mana? Abu Arab. Oh, Jafar. Oh, beli di, itu dari masjid. Ah. Oh. Ya, dia wadi habis. Ya, nanti deh. Soalnya udah bait 28. Udah halaman 48, udah lumayan pergi meninggalkan permulaan ini. Apa dal Pak Supardi dibaca. Qawlu at-tali yakni al-ilman nadhari al-ilman nadhari au ilma Al-Muqtasab wahuwa ma yahtaju ilastidlalin ma yahtaju ilastidlalin istidlalin wa nadhorin. Pak, perhatikan ya, isim, saya sudah sering berkali-kali, isim tersebut kalau dia bukan isim ghairu munsharif, pertama, isim itu mesti ditanwinkan. Kalau dia pertama bukan isim ghairu munsharif. Yang kedua, kalau dia tidak disertai dengan al. Yang ketiga, kalau dia bukan mudhof. Maka tanwinkan. Jangan enggak ditanwinkan, tanwinkan ya. Baik, dia bukan isim ghairu munsharif, dia bukan mudhof, tidak ada al, tanwinkan. Baik. Nah, antum pakai buku yang mana? Hah? Oh, ada dua bukunya? Oh, Masya Allah. Ah, bukunya belajar sampai bawa buku dua, Masya Allah. Buku aja dua. Apalagi yang lain ini. Luar biasa nih, Syekh Arif. Ya. Tepat dulu Pak Supardi. Wahada aksarul maklumati. Ah, kirana enggak ada, kirana ada alnya ditanwinkan nama Pak Supardi. Ya, ulang. Maklumati asyariyati tahtaju ila istidlali istidlalin wa inna li asbaha la asbaha dinu, oh, itu huruf dal Pak, bukan zal. La asbahad dinu al islamiyu kulluhu daruriyan. Nah, cukup, perhatikan. Wa qawlu dan perkataan ya. Al-amriti was-sam'i wal-absari wal-sam'i wal-ibsari thumma at-tali. Sama dan ibsar kemudian at-tali. Ya, dan seterusnya. Wa qawlu at-tali yakni al-ilma an-nadhariyah. Yakni yang beliau maksudkan adalah ilmu nadhari. Awil ilma al-muktasabi atau ilmu muktasab. Ilmu yang diupayakan. Wa huwa ma yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Wa huwa ma yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Yaitu yang butuh kepada istidlal, pencarian dalil dan nadharin, penelitian. Wa hadha aktsarul ma'lumati asy-syar'iyyati tahtaju ila istidlalin. Dan ini adalah maklumat yang mayoritas, ya, pengetahuan yang paling banyak, ya, maklumat syar'i yang butuh kepada istidlal. Maka dalam pengetahuan ilmu syar'i paling banyak ilmu daruri apa ilmu nadhari? Jawabnya adalah ilmu nadhari, bukan ilmu daruri. Nah. Wa illa, karena kalau bukan ya, ilmu nadhari, la asbahad dinu islami kulluhu daruriyan, maka jadilah agama Islam ini semuanya daruri. Baik, saya aja yang baca deh biar cepat ya. Udah siang nih. Ya, Mas Bowo tuh masih udah lapar tuh, belas tampangnya udah. Nah, Pak Amin juga tuh pura-pura seger padahal udah lapar dia tuh. Wa ya, kemudian wa katsirun min masailil fiqh fil ibadati wa fil muamalati wa fil akhlaqi tahtaju ila nadharin wastidlalin. Maka kata beliau, kebanyakan pada permasalahan-permasalahan ilmu di ibadat, baik sholat, wudu, wal muamalat, jual beli, ya, dan yang lainnya, wafil akhlak maupun akhlak, itu tahtaj ila nadharin, butuh kepada penelitian. Wastidlalin dan istidlal, pencarian dalil. Ya, fa kullu ma yahtaju ila istidlalin fa innahu yusamma ilman nadhariyan au ilman muktasaban. Maka setiap hal yang membutuhkan kepada istidlal, pendalilan, maka hal tersebut dinamakan ilmu nadhari atau ilmu muktasaban. Maka dia dinamakan ilmu muktasab. Qala wal ilmu al-muktasabu, ilmu muktasab tadi kalau secara literal apa, ilmu yang diupayakan. Diupayakan untuk diketahui. Tidak langsung begitu saja. Langsung diketahui kalau ilmu daruri kan ya, bahwasanya es itu dingin ya, itu daruri udah. Baik. Mana sekarang? Fal ilmu al-muhtasabu, ilmu muhtasab, huwa alladhi yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Dia adalah ilmu yang membutuhkan. Ah, masyaallah. Bismillah. Mana? Lakin minan nasi man yu'tihillahu malakatan qawiyatan. Akan tetapi di antara manusia ada yang Allah berikan kepadanya malakatan qawiyatan, kemampuan yang qawi, kemampuan yang kuat. Ya, untuk menelusuri dalil. Ya, untuk beristidlal dia kuat sekali. Idarasakha fil ilmi, apabila dia telah kuat mantap dalam keilmuan, hatta innahu yukhayyalu ilaihi anna hadha syai'a haramun aw wajibun biduni ayyandhura fil adillati. Ya, hatta sampai-sampai hingga innahu yukhayyalu, dia dibayangkan, ya dikhayalkan, dibayangkan, ilaihi dibayangkan kepadanya, ya digambarkan kepadanya, anna hadza syai, bahwasanya sesuatu ini, sesuatu yang dia gambarkan hukumnya adalah haram, hukumnya adalah wajib, biduni ayyandhura fil adillah, tanpa dia mesti lagi meneliti dalil-dalil, dia sudah tajam pandangannya, nggak kayak kita, ini cari dulu, wah ternyata salah lagi, ubek-ubek beku dulu, sekarang udah ada Maktabah Samila, cari apalagi sekarang sudah punya guru semuanya, Asyikh Google, punya guru lagi Google nanya, searching lagi. Nah kalau ini ada orang ulama ini ya, yang rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya mantap ilmunya, nggak butuh lagi kepada pendalilan, nggak butuh lagi mencari pendalilan, dia sudah tajam, dia sudah kebayang nih hukumnya haram, wajib, mubah atau seterusnya. Ya, fa idza nadhara fil adillati, apabila dia meneliti ya dalil-dalil, wajada, maka dia akan mendapati annama khuyila ilaihi sahihun, ya apa yang dibayangkan kepadanya, yang dikhayalkan, yang dibayangkan kepada, digambarkan kepada dia tadi itu sahih, benar ternyata. Ya, lakinna hadza, akan tetapi hal ini yakunu, terjadi, ba'da rusukhi fil ilmi, yaitu setelah kemantapan ilmu. Ya, setelah kemantapan ilmu. Makanya kalau kita tanya kepada para ulama, ya, ulama kibar, ya, Syekh, apa hukum ini dan itu, mereka langsung jawab, enggak boleh, boleh. Terkadang simpel saja, boleh, enggak boleh. Lihat tuh kalau antum baca soal jawab lajnah da'imah, apa hukum ini? Enggak boleh karena Allah berfirman bla bla bla. Udah ringkas begitu saja. Jawabannya seolah-olah ringkas. Itu karena mereka tujukan untuk orang awam. Yang bertanya awam, kalau disebutin penjabarannya, istidlalnya, turuk istidlalnya, orang awamnya pusing. Bingung ini apa lagi. Berikutnya yang berikutnya lagi, ya mereka jawabnya ringkas saja demikian karena ya, mereka sendiri itu hanya digambarkan. Kalau mereka menulis dalil-dalilnya, benar itu kan lebih panjang lagi. Ya, lihat para ulama demikian. Ya enggak kayak sebagian orang yang ditanya sesuatu hal, jawabnya muter-muter-muter. Muter-muter-muter-muter, enggak ketemu lagi. Malah yang nanya bengong, apa lagi? Yang nanya bengong, jawabannya apa? Enggak ketemu. Nah, tapi ini terjadi pada orang yang mantap ilmunya. Enggak kayak orang jahil ditanya, mahukmu hadza, apa hukum ini? Orang jahil ditanya, ya, boleh, enggak boleh. Mantap banget. Secepat kilat dia jawab, boleh, enggak boleh. Haram, halal, mubah, makruh, macam-macam. Secepat kilat dia jawab. Iya, udah kayak tadi ulama yang yukhayyal ilaih, yang digambarkan kepadanya tadi apa? Anna hadza syai, ini halal, haram, apa segala macam. Ini seolah-olah begitu, enggak boleh kayak begitu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Dallu wa dallu, disesat lagi menyesatkan. Iya. Yang benar ialah kayak ulama tadi. Ya. Kemudian kata Syekh, mana tadi? Yu'tillahu al-insana malakatan, maka Allah memberikan kepada manusia seseorang malakatan, kemampuan, yahtadi biha ila shawab, yang akan ini menghantarkan dia kepada kemampuan ini kepada kebenaran. Lakin laisa ma'nahu, akan tetapi bukanlah maknanya, anna kullama hakama bihi akluka, bahwa setiap yang akalmu menghukumi, au takhayyalahu fikruka, atau pikiranmu yang menghayalkan, mengisolasikan, mengasumsikan, yakunu kama hakamta, itu terjadi kenyataannya sebagaimana yang engkau hukumi, au kama takhayyalta, atau yang sebagaimana yang kau bayangkan. La budda fil umuri asy-syar'iyyati minal marja'i ila asy-syar'i, maka mestilah pada seluruh perkara-perkara syar'iyah itu mesti tepat kembalinya kepada hukum syara'. Ini sudah, sekarang kita masuk matan ke-29. Bait 29. Qala al-muallif al-Amriti rahimahullahu taala, wa haddul istidlali kull ma yujtalab lana dalilan mursidan lima tulib. Wa haddul istidlal, kalau mau di sini jangan ngobrol, ini lagi ngaji, diam aja dulu. Kalau mau ngobrol di luar, ya. Mujahid. Temannya siapa namanya nih? Fauzan. Nah, Fauzan simak sini kalau mau. Wa haddul istidlal, batasan istidlal, maksudnya apa? Ta'riful istidlal. Maka definisi istidlal adalah qul, ucapkanlah. Ma yujtalab, yaitu apa saja yang yujtalab, yang mendatangkan lana, untuk kita, dalilan, sebuah dalil, mursyidan, yang membimbing, lima tulib, kepada apa yang dicari, yang dituntut, yang diinginkan. Jadi itu wajhul istidlal. Istidlal itu apa? Haddul istidlal, yaitu yang mendatangkan kepada kita sebuah dalil yang akan membimbing kepada kita dari apa yang dikehendaki. Ya, dari apa yang dikehendaki. Nah, qala asy-syekh asy-syarih rahimallah, al-istidlalu ja'a bihi al-mu'allif rahimahullah. Istidlal yang mu'allif, ya, al-amriti ja'a bihi, yang membawa yang mu'alif membawa definisi ini, yang dibawakan oleh mu'alif dengan definisi ini rahimahullah ta'ala, itu adalah istidradan lid-dalil. Itu hanya istidrad. Istidrad maknanya apa? Sebagai penyempurna saja. Lid-dalil, untuk dalil. Itu istidlal. Wad-dalil huwa al-istidlalu. Sedangkan dalil sendiri itu adalah istidlal. Apa itu istidlal? Wahwa fi'lul mustadilli. Nah, dia adalah aktivitas perbuatan orang yang berdalil. Dia beristidlal, mencari dalil. Tsumma qad yakunu sahihan. Nah, terkadang ya dia benar. Ya, pendalilan itu sahih. Wa qad yakunu ghaira sahihin. Nah, terkadang pendalilan dia itu keliru, salah, enggak benar, ya. Wa katsiran ma yastadillu al-insanu bi ayatin aw bi hadisin. Katsiran ma, kalau ada lafaz katsiran ma, itu maknanya betapa banyak. Betapa banyak itu seperti makna ma aksara. Katsiran ma, nah, betapa banyak, ya. Atau banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ma yastadilu al-insan, ya. Seseorang manusia yang berdalil bi ayatin, dengan sebuah ayat, au bi hadisin, atau dengan sebuah dalil hadis, lakinnaha la takunu dalilan lahu, akan tetapi dalil tadi, hadis atau ayat tadi, la takunu dalilan lahu, tidak menjadi dalil buat dia. Li'annahu lam yahtadi ila madluliha, karena dalil tadi, hadis atau ayat tadi tidak tepat kepada madlulnya yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Dia inginkan apa? Ya. Semisal orang gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau zakat, gak mau haji, gak mau beramal, dengan klaim dia sudah ma'rifat hakikat, sudah yakin. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang yakin kepada engkau. Ana sudah yakin. Nah, kalau begitu batas akhir ibadah kalau hamba yakin. Maka saya sudah hakikat mengenal Allah, ma'rifat. Nah, itu yang masih beribadah tuh yang belum yakin. Maka mereka orang syariat. Dia enggak mau, dia bebas berzina, bebas minum khamr, bebas nari, musik, segala macam. Karena sudah yakin. Yang penting yakin. Kenapa? Batas akhir ibadah menjalankan syariat kalau sudah yakin. Sudah ma'rifat, pakai dalil. Tapi dalilnya enggak tepat. Ya. Dalilnya enggak tepat. Nah, ini la takunu dalilanahu, itu bukan jadi dalil buat dia. Wa li'anna lam yahtadi ila madluliha. Karena yang digunakan tidak tepat, tidak cocok untuk madluliha, untuk kandungannya. Ya, yakin maknanya adalah kematian. Hatta ya, apa namanya, dia di surah Al-Mudatsir, ya, ditanya penduduk neraka Saqar, qalu masalakakum fi Saqar, kenapa kalian ada di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu enggak salat. Wa lam nakum nut'imul miskin, kami dulu enggak pernah kasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami dahulu biasa berbincang, ngumpul-ngumpul, membicarakan dengan pembicaraan yang enggak benar, pembicaraan yang sia-sia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kiamat, hatta atana al-yakin, sampai datang yakin kematian kepada kami. Tayyib. Famahuwal al-istidlalu, kalau begitu apakah yang dimaksud dengan istidlal? Yaqulul mu'alifu rahimahullah, maka mu'alif al-amriti rahimahullah ta'ala berujar, apa itu istidlal? Qala qul ma yujtalab lana dalilan mursyidan lima tulib, katakanlah apa itu istidlal? Ma yujtalabu lana dalilan, yaitu yang menghantarkan lana kepada kita dalilan, kepada sebuah dalil, mursyidan yang menunjukkan atau yang membimbing, lima tulib, kepada apa yang dikehendaki. Kata Syekh, yakni maknahu, artinya adalah annal istidlala, bahwasanya istidlal tajtariba, annal istidlala an tajtariba dalilan mursyidan lil matlubi, bahwasanya istidlal itu akan menghantarkan, an tajtariba, membawa dalilan kepada sebuah dalil, mursyidan yang akan membimbing, lil matlubi, kepada yang dikehendaki. Misal dalik, contohnya yas'aluka sa'ilun, nah, ada seorang sa'il penanya, yas'aluka, yang bertanya kepada anda, yakululak, dia bertanya kepada anda, idza zidtu fi sholati raka'atan, apabila aku menambah dalam sholat raka'atan, satu rakaat, tiga jadi empat, empat jadi lima, dua jadi tiga. Ya, kan kalau begitu diingat dia disyariatkan sujud sahwi. Nah ini penanya bertanya kepada antum. Fahal asjudu ba'da salami am au qabla salam. Apakah saya sujudnya, sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Baik, tabhas anta. Ya, kamu coba bahas. Bil adillati, bahas dalil-dalil, hatta tasila ilal matlubi, sampai ya anda akan sampai kepada apa yang diinginkan, yaitu pengetahuan, pengetahuan, makrifat, mana yang benar salamnya itu sebelum atau sesudah, sujudnya itu sebelum atau sesudah salam. Nah anda coba bahas dalil-dalil hingga nanti sampai kepada anda apa yang diinginkan. Wa yusamma hadza, maka hal ini dinamakan al-bahsa, hal ini dinamakan bahas, membahas. Summal hukmu alal mas'alati, kemudian hukum dari masalah tadi, hukumnya bidaliliha, dengan dalilnya, yusamma istidlalan, itu dinamakan istidlal. Udah hukumnya kalau begitu, sujudnya sebelum atau sesudah salam, dengan dalilnya begini. Nah. Baik. Idan kalau begitu, al istidlalu fil haqiqati, istidlal secara hakikinya adalah ikhtisaran, ya. Istidlal fil haqiqati ikhtisaran, istidlal secara hakiki, menurut hakikinya secara ringkas, ikhtisaran secara ringkas adalah huwa talabud dalil, yaitu mencari dalil. Istidlal itu mencari dalil, ini ringkasnya. Fa kaunuka tatlubud dalila yusamma hadza istidlalan, maka ya kaunuka, ya, keadaan anda, ya, kondisi anda yang tatlubud dalila, yang anda mencari dalil, maka ini dinamakan istidlal. Summa tutabbiqu alwaqi'ata awil haditsata awil mas'alata ala hadza dalili, ya, summa tutabbiqu, kemudian anda terapkan, anda praktekkan al-waqi'ata, pada kenyataan, awil hadisata, atau pada sebuah kejadian, awil mas'alata, atau pada sebuah permasalahan, ala hadad dalil, pada dalil ini. Anda praktekkan. Wal istidlalu matlubun likulli man yumkinuhu ayyastadilla, dan istidlal itu matlub, dituntut bagi siapa saja yang memungkinkan untuk beristidlal. ya. Misal para mujtahidun, para ulama, maka dia mesti beristidlal. Ammal ami, adapun orang awam ya, kayak kita gini, antum awam apa-apa, apa ulama. Kayak kita gini orang awam ini, ya. Ammal istfa innal istidlala fi haqqihi ghairu matlubin, maka orang awam kalau beristidlal pada hak orang awam, pada orang awam ghairu matlub, itu enggak dituntut. Ya, kalau orang awam itu bertanya saja kepada siapa? Kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada yang mengetahui. Ya, kalau memang enggak tahu. Ya. Li'annahu qad yastadillu, karena kalau orang awam beristidlal, qad yastadillu, terkadang dia beristidlal. Fa yastamilu al-adillata, maka kemudian dia menggunakan dalil-dalil ala wajhin ghairi sahihin. Ya, dalam dia menggunakan dalil tapi tidak tepat dalam bentuk yang salah. Ini orang awam kalau berdalil. Ya. Benar saja pun bisa jadi salah juga. Ya, ternyata uyi mirip bisa jadi salah juga. Ya, karena dia tidak tahu apakah dalil tersebut khas atau am, mutlak atau muqayyad. Kemudian dalil tersebut nasikh atau mansukh. Kemudian dia tidak tahu dalil tersebut nas atau zahir. Ya. Dia tidak tahu turukul istidlal, bagaimana tata cara, ya, metode para ulama beristidlal. Kemudian kalaupun sudah tepat semua, dia sudah tidak tahu apakah kalamnya tersebut sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak. Oh, repot. Orang awam gak dituntut beristidlal. Orang awam ya sudah ngikut. Nah, inilah kata para ulama, urgensinya bermadhab. Urgensi, salah satu urgensi bermadhab bagi orang awam kayak gini, ngikut saja. Udah, ya. Oh, mazhab Hanbali gini, Syafi'i, udah ikut aja. Ya, selama pada perkara yang di situ ijtihadiyah. Orang awam suruh beristidlal, kata Syekh itu tadi. Qad yastadillu fa yastaminu al-adillata ala wajhin ghairu sahih. Ya, terkadang dia menggunakan dalil tapi dalam bentuk yang tidak tepat. Ya. Maka kalau enggak mau bermadzhab, ya bertanya kepada ulama. Tapi nanti ulamanya dibanding ulama madzhab, ya mendingan ulama madzhab dibanding guru dia. Nah, jadi begitu. Nah, ini penting. Orang awam enggak bisa beristidlal. Kalau beristidlal dia enggak tahu dalil yang digunakan. Ya, nanti keliru. Ya. Ala kulli halin, ala kulli hal, al-istidlal talabu dalil. Nah, maka istidlal itu adalah talabu dalil, mencari dalil. Walabudda ayyakuna al-mustadillu ahlan lidhalik. Maka walabudda, maka haruslah ayyakuna al-mustadillu, orang yang berdalil tadi untuk beristidlal, ahlan, dia mesti ahlinya lidhalik dalam perkara tersebut. Baik, cukup ya, nanti kita masuk ke bait 30. Wadhannu, ya. Baik, dan seterusnya. Ya, cukup. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol.